rasa sayang. Dan ku sutamu sejenak sapu hati balik bertanya, cinta yang dulu apa masih ada? Saya berharap kau hadir di sini untuk bersama. Senyum melambai dan semua kembali terabaikan. Saat tung dua sudut tengah jalan, kau minta berhenti di persimpangan. Sayang kembali dan telusuri jalan hidup tanpa pendamping yang terus temani dan tuk lengkapi dalam lingkup. Yeah, kini kau semakin berbeda, kau pun tinggal semakin berubah. Salahkan takdir jika saat ini kau minta pisah tanpa sebab. Kau mulai menghilang, rasa rasakan lagi hangatnya pelukan. Adakah doa lengkapi cinta saat kata pergi itu aku minta? Saat tidak butuh janji meriah jika dia memang buatku ceria. Hanya kau punya bayang yang masih di sini, bila mana hati butuh kau temani. Tetap sewajar jika itu menyakinkan, sampai di sini kau pergi tanpa alasan. Ada sayang kau bicara, begitu saja. Aduh sayang.